Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kembali kita bertemu di satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik, karena pemahaman yang baik itu merupakan satu dan ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya agama. Maka kalau ada orang yang tidak paham agama, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menghendaki orang tersebut kebaikan. Dan pada akhirnya orang tersebut akan terus jauh dari jalan Allah, sehingga ketika dia berbuat jahat, berbuat dosa, Allah biarkan. Allah biarkan dia sesat, jauh, menjauhi dari jalan Allah, sehingga pada akhirnya dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang dari menuntut ilmu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih, tetapi Al-Albani menilainya lemah. Juga para malaikat, "Wa innal malaikata," kata Rasulullah, "la tad'u ajnihataha ridan li talabil ilmi lima bima yasna." Bahwasanya para malaikat akan senantiasa turun mengelilingi dan menaungi penuntut ilmu yang duduk di majelis ilmu tersebut sebagai bentuk ridha, sebagai bentuk kerelaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan kita tidak pernah menyangkal bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batas waktu dan umur. Satu ketika Imam Ahmad, imam yang merupakan pendiri mazhab Hanbali, beliau adalah seorang imam yang menjadi panutan semua umat. Ketika itu beliau membawa pena dan buku. Serta-merta orang yang ada di sisinya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan Anda ini menuntut ilmu?" Kata beliau, "Ma'al mahbarah ilal makbarah." Kata beliau, "Bersama tinta dan pena ini akan terus aku bawa sampai aku menuju liang lahat." Maka betapa pentingnya menuntut ilmu. Taib, kita kembali pada tafsir kita, tafsir surat Al-Fatihah yang telah sampai pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Pernah kita sampaikan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim menulis satu kitab khusus tentang penjelasan "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Bainal manzili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Tebal sekitar 3 jilid. Menunjukkan apa? Betapa agungnya, betapa mulianya, dan betapa urgennya "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menukil sebuah ucapan dan pendapat ulama salaf tentang "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Sebagian ulama mengatakan sirul Quran Al-Fatihah, "Wa sirruha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwal at-tabarru' minasy-syirk, wa tsani at-tabarru' minal hauli wal quwwah wa tawfiq ilallah." Yang namanya rahasia Al-Fatihah itu merupakan rahasia Al-Quran. Sementara "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" adalah rahasia daripada Al-Fatihah tersebut. Yang pertama adalah dalam "Iyyaka na'budu merupakan at-tabarru, merupakan perlepasan dirian, berlepas dirinya seorang hamba dari kemusyrikan. Sementara yang kedua adalah seorang hamba berlepas diri dari kekuatan dan dari upaya, serta ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan kemarin kita sampaikan bahwa kalau ya dibaca tanpa tasdid, maka artinya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami mohon pertolongan. Maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang perlu dijauhi. Dan jika ada imam sholat yang membaca demikian, maka imamnya tidak sah, sehingga ya, kita sebagai makmum ya tentu tidak sah, akan tetapi wajib bagi kita untuk berlepas diri dari imam tersebut dan berniat untuk sholat sendiri. Inilah madhab yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah. Kemudian daripada itu, di sini kita melihat ada susunan yang agak berbeda dengan susunan yang lain, di mana biasanya susunan yang sering kita dengar itu biasanya ada OPK, objek, predikat, objek, predikat dan objek. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan objek dulu daripada perbuatan, daripada predikat. Kenapa? Dalam bahasa Arab ini biasa dipakai, dan ini juga dipelajari dalam ilmu balaghah, yang menunjukkan ihtimam wal hasr, menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap hal yang ingin disampaikan, dan menunjukkan al-hasr sebagai penyempit makna. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak hanya berarti kepadamu lah ya Allah kami menyembah, tetapi berarti hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, kemudian kenapa didahulukan menyembah daripada memohon pertolongan? Di sini ya, disebutkan bahwa menyembah itu merupakan tujuan, sementara memohon pertolongan itu merupakan wasilah. Wasilah itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Bukan jalan. Bukan perantara. Kalau perantara wasito. Kalau wasilah itu sarana untuk menyembah kepada Allah. Dan juga kenapa kita mendahulukan ibadah? Karena ibadah itu karena ibadah itu merupakan hak Allah, sementara isti'anah, memohon pertolongan, itu adalah kebutuhan kita. Dan juga ini kata beliau, lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anah billah. Ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba dalam setiap ibadahnya membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah, kemarin juga sudah disampaikan bahwa ibadah, para ulama memiliki banyak definisi. Akan tetapi definisi yang paling bagus dan yang paling tepat adalah apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau berkata, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-batinah wadh-dhahirah. Yang namanya ibadah adalah sebuah istilah dan nama untuk segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa perbuatan dan juga ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah definisi daripada ibadah. Kemudian daripada itu, kita ketahui bahwa ini merupakan rahasia Al-Quran dan rahasia daripada seluruh kehidupan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keponakannya Ibnu Abbas. Beliau berkata kepada keponakannya, ya gulam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah saja. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Abdul Karim, yang merupakan putra dari salah seorang imam Masjidil Haram asli Indonesia yang bernama Ahmad bin Abdul Latif Khatib Minangkabau. Itu dulu ya, jadi ulama-ulama kita dulu tuh luar biasa. Bahkan ada yang punya kedudukan tertinggi di sana, yaitu sebagai imam Masjidil Haram, yaitu Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi. Merupakan satu prestasi yang luar biasa yang sampai saat ini belum pernah ada yang meraih prestasi tersebut dari negeri kita, kecuali Ustadz Firanda Andirja MA. Beliau adalah seorang pengajar Masjid Nabawi yang juga asli Indonesia. Beliau dilahirkan di Papua, dan juga di saat ini ada seorang Syekh asal Melayu yang namanya Muhammad Abdul Qadir Al-Mandili, nisbat kepada Mandailing di Sumatera Utara, yang juga menjadi pengajar di Masjidil Haram. Ya, Abdul Karim bin Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi pernah bercerita, dulu ketika aku menginginkan sesuatu dari bapakku, aku selalu menuju kepada beliau dan memintanya. Kemudian beliau selalu juga menjawab, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Kemudian bapakku berlalu. Kemudian datang membawakan sesuatu yang aku minta. Kemudian tadi ayahku mengatakan, Allah telah mengirim kepada engkau apa yang kamu minta. Kemudian kata Syekh Abdul Karim, jika aku minta kepada Allah dan ternyata Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku datang kepada bapakku seraya mengatakan, wahai bapakku, aku ini sering sekali berdoa kepada Allah, tetapi kenapa Allah selalu tidak mengabulkan doaku? Kemudian beliau menjawab, barangkali kamu telah melakukan sesuatu yang bikin Allah murka sehingga Allah tidak mengabulkan doamu. Kemudian sebelum itu Syekh Abdul Karim bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, di manakah Allah? Kemudian Syekh Ahmad menjawab, Allah ada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala melihatmu sedangkan kamu tidak bisa melihatnya, dan nanti di akhirat engkau akan melihatnya. Kita lihat betapa pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah dan juga ditancapkan oleh para ulama sebelum kita. Di mana Rasulullah mengajarkan kepada anak yang masih usia muda, yang belum balig, diajarkan apa? Untuk belajar meminta hanya kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Di mana inilah tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila Samud akhahum shaliha, dan kepada kaum Samud kami utus nabi saleh. Kita tahu kadzabat adunil mursalin, dan kaum Ad telah mendustakan para nabi dan rasul. Lihat, kaum Ad itu hanya Allah utus satu nabi. Tetapi Allah mengatakan kaum 'Ad telah mendustakan semua para nabi dan rasul. Para ulama menjelaskan kenapa hal itu terjadi, karena dakwah para nabi dan rasul itu satu, sehingga ketika seorang mendustakan seorang rasul, maka seakan-akan orang tersebut telah mendustakan semua para rasul. Kenapa? Karena misi semua rasul itu satu, yaitu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang rasul yang kami utus sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah kepadaku. Dan perlu kita ketahui bahwa tauhid inilah yang merupakan pondasi ibadah seseorang. Di mana ketika seseorang banyak beribadah, seseorang banyak melakukan sholat, puasa dan bahkan haji sekalipun, akan tetapi jika dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu ibadah yang telah dia lakukan maka akan gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka berbuat kemusyrikan, maka tentu apa yang mereka lakukan akan gugur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal kafirin." Sekiranya kamu berbuat syirik, maka seluruh amalan yang kamu kerjakan akan gugur dan kamu termasuk orang-orang musyrik. Dan kemusyrikan merupakan satu dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni jika dia tidak pernah bertobat kepada Allah sewaktu hidupnya. Berbeda dengan maksiat-maksiat kecil yang dan maksiat-maksiat besar sekalipun selain kemusyrikan, maka itu akan tergantung kepada Allah. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah tidak mengampuni, dan Allah akan mengadab orang tersebut sesuai dosanya dan akan Allah hantarkan dia kepada surga sesuai dengan amal kebajikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yasyriku ma duna wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kemusyrikan. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kemusyrikan siapa yang dikehendakinya. Maka kita perlu hati-hati dalam gerak-gerik kita. Kita sedikit beramal, sebesar apapun dosa seseorang, selama dia tidak mensekutukan Allah, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, pasti orang itu masuk surga. Berbeda dengan orang yang banyak beramal soleh, banyak bersedekah, banyak sholat, banyak haji, akan tetapi dia syirik kepada Allah dan dia tidak pernah tobat dari syirik tersebut dan dosa itu sampai dia bawa kematian, maka jangan pernah kita harapkan surga untuk orang yang berlaku syirik tersebut. Maka lihat betapa pentingnya hal ini, sehingga inilah yang menjadi misi utama dakwah para nabi dan para rasul. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah tafsir Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, melihat betapa agungnya dan betapa mulianya dan betapa pentingnya kandungan dalam ayat ini, sehingga pertemuan yang singkat ini belum dapat kita selesaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.